Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Amin, Semampir, Surabaya. Dan kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah yang kita ambil dan kita sarikan dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Al-Imam Safiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Saudaraku kaum muslimin, pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan salah satu peristiwa yang pernah terjadi dalam perjalanan Rasulullah, yaitu perang Bani Mustalik. Dan kemudian selanjutnya kemarin dijelaskan tentang peristiwa yang memilukan, yaitu hadisul ifki, berita dusta, fitnah yang telah mengatakan bahwa Sayyidatuna Aisyah alaihissalam, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dianggap dan dituduh berzina oleh seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan ada sebagian sahabat Nabi yang ikut menyebarkan gosip tersebut, dan akhirnya mereka semuanya sudah dihad, dan kemarin sudah kita jelaskan itu. Sesudah itu ada peristiwa, ya, ada beberapa peperangan-peperangan kecil, pasukan-pasukan yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tahun 6 Hijriah terjadi peristiwa besar. 6 Hijriah, yaitu peristiwa Umratul Hudaybiyah, Umrah Hudaybiyah, atau juga dikenal peristiwa ini dengan Perjanjian Al-Hudaybiyah. Perjanjian Al-Hudaybiyah ini perkara yang penting dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Ceritanya bagaimana? Kok ada peristiwa Umrah Al-Hudaybiyah atau Perjanjian Al-Hudaybiyah? Bagaimana ceritanya? Jadi Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah, tinggal di Madinah sudah 6 tahun dan belum pernah pulang sama sekali. Sehingga Rasulullah dan para sahabat itu rindu dengan apa? Dengan kota Mekah. Karena tanah kelahiran itu tidak terlupakan. Apalagi memang Mekah ini sudah dipilih oleh Allah menjadi tanah haram semenjak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada kerinduan di hati manusia ke tempat ini. Maka Rasul dan para sahabat, terutama muhajirin, ini sangat rindu berat dengan kota Makkah al-Mukarramah. Sampai dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Beliau ada di kota Madinah. Bermimpi, dalam mimpinya itu beliau masuk ke kota Makkah bersama para sahabat dalam keadaan berihram, dalam keadaan bertalbiyah, masuk ke kota Mekah untuk tawaf, berumrah, tawaf sampai seluruh rangkaian apa namanya umrah itu, sampai muhallikina ru'usahum, sampai menggundul rambut-rambut mereka, artinya selesai apa umrah. Dan kita tahu mimpinya Rasul itu hak. Mimpi kan ada 3. Yang pertama mimpi yang soleh, mimpi yang bagus, ru'ya as-solihah, ru'ya as-sodiqah, mimpi yang benar, mimpi yang bagus, mimpinya para nabi. Ya, bahkan dalam riwayat salah satu bagian kenabian yang masih ada adalah apa? Mimpi. Kenabian sudah enggak ada, wahyu enggak turun lagi dari langit. Tapi ada bagian dari kenabian yang masih ada, apa itu? Mimpi. Biasanya firasat, ya, mimpinya orang-orang soleh, itu mungkin. Ini jenis mimpi yang pertama. Ar-ru'ya as-salihah, ini datangnya dari Allah. Misalnya ada orang diberi mimpi yang baik. Itu mungkin sampai detik ini pun masih mungkin. Sampai sekarang pun masih ada itu. Kemudian jenis mimpi yang kedua adalah minasyaitan. Al-hulum minasyaitan. Seperti seorang ketakutan dalam mimpinya. Ya, dalam mimpi itu dia itu mencekam, diberi ketakutan. Itu minasyaitan. Dari syaitan. Makanya kita sebelum tidur harus baca doa, baca ayat kursi, baca kul wallah, kul a'udhu berfalah, kul awinnas, tiga kali, sambil seperti yang doa yang diajarkan Nabi itu. Kemudian Rasulullah membaca di kedua telapak tangannya dan diusapkan ke seluruh tubuhnya. Karena tukang sihir itu bisa membunuh lewat mimpi. Setan bisa datang lewat apa? Mimpi. Jadi waktu itu saya kisah sebentar ya, saya kisah sedikit nih. Waktu itu Idul Fitri pada waktu, enggak tahu tahun beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu mungkin, saya berada di desa. Waktu duha kurang lebih jam 8 pagi. Itu tetangga saya itu jerit-jerit. Datang ke saya. Karena apa? Karena suami ini itu gak bisa bangun. Maka saya datang, kebetulan saya sama apa namanya saudara saya, dia pintar merukya itu. Akhirnya kita bacakan apa saja, terbangun. Orangnya itu terbangun. Setelah susah payah kita membangunkannya, gak bangun-bangun. Setelah itu dia gak berani tidur. Bayangkan gak berani tidur. Padahal zaman kajian aja bisa tidur. Itu gak berani tidur. Oh, tidur kan enak kan. Kalau sudah capek kan, ini gak berani tidur. Karena setiap tidur mesti didatangi itu setan itu. Nah, akhirnya dia sudah pergi kerja. Kerjanya di Gresik. Kalau sudah gak di tempat itu sudah gak ada masalah. Sudah waras lah gitu. Sampai sudah selesai masalahnya itu, saya malam-malam itu saya datang ke rumah. Sampai tidur gak apa-apa, kita tungguin di sini. Kok tidur kok gak berani. Karena selalu datangi dalam mimpinya ya orang itu atau mimpi yang jelek itu. Sampai suatu saat ada keluarganya nikah, ini sudah berlalu ini beberapa bulan gitu. Ini karena ada walimah di desanya pulang tidur dan sama gak bisa bangun lagi. Ngelindur kata orang Jawa ya, ngelindur kan datangi setan. Itu makanya harus hati-hati ya. Yang terakhir adalah mimpi yang gak bermakna positif, gak bermakna apa? Negatif, ya mimpi biasa bunga tidur gitu. Nah ini Rasul yang mimpi, kembali ke materi lah biar gak terlalu panjang lebar. Rasulullah bermimpi melaksanakan umroh. Terus Rasulullah menyampaikan mimpi ini kepada para sahabat. Maka para sahabat sangat gembira. Saking rindunya para sahabat, terutama al-muhajirun, ya, ke tanah kelahiran. Itu kota apa? Makkah al-Mukarramah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan ini dan mengajak para sahabat untuk umrah bersama-sama. Sehingga terkumpullah ya pendapat yang rajih wallahu alam 1400 sahabat Nabi. Itu seluruhnya inti itu. Ada satu orang munafik ikut, sudah terlanjur ikut. Bahkan nanti sampai Baiatul Ridwan ikut juga orang munafik. Apa? Ada kisah-kisah, ada perkataan Nabi, tapi saya enggak tahu riwayatnya, jadi enggak semua saya baca. Paham maksudnya? Ini Rasulullah berkata, saya cari, enggak dijelaskan sanadnya bagaimana. Jadi tidak semua saya baca. Singkatnya saja, karena ceritanya ini panjang. Rasulullah berangkat ke Makkah dengan berihram. Karena niatnya enggak perang. Niatnya murni apa? Umrah. Dan kita tahu Al-Madinah An-Nabawiyah itu mikotnya ada di mana? Di Dzulhulaifah. Iya tak? Orang sekarang nyebutnya apa? Bar Ali. Maka para sahabat ke situ semuanya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk ya mengalungkan apa namanya mengasih ya mengalungkan al-hadiyah. Apa namanya binatang-binatang yang akan dipakai apa? Berkurban. Ya. Terus dikasih tanda. Terus niatnya ihram untuk umrah. Labbaika Allahumma umratan. Berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat dikatakan Rasulullah mengutus seorang mata-mata untuk mengamankan jalannya sampai ke Mekah itu. Ya. Laki-laki ini dari Khuza'ah, karena Khuza'ah itu sekutunya Rasul. Khuza'ah itu sekutunya Rasul, sedangkan Kinana itu sekutunya Quraisy. Oke ya, gitu ya. Nah, di tengah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan info ya bahwa orang kafir Quraisy itu enggak terima Rasulullah itu berangkat menuju Mekah. Bahkan info yang masuk orang kafir Quraisy itu ketakutan karena Muhammad membawa pasukan apa? Banyak, dikira mau menyerang kota Mekah. Padahal enggak sama sekali. Enggak. Bawa tameng, enggak bawa panah, enggak bawa tombak, kecuali senjata untuk safar. Ya orang Arab kalau zaman dulu kan kemana-mana pakai apa? Sampai detik ini orang Yaman kemana-mana pakai apa? Pakai ada yang pisau kecil ini, biasanya kayak gitu. Apalagi zaman dulu kan gitu kan, di tengah padang pasir, enggak tahu apa yang terjadi. Bawa senjata biasa, senjata safar, bukan senjata untuk apa? Perang, pedang dalam sarungnya itu maksudnya. Tapi ketakutan, ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu sama seorang namanya, bukan ketemu, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ada seorang laki-laki dari Khuza'ah namanya Budail bin Warqa Al Khuza'i. Budail ini menjadi perantara antara Nabi dengan Quraisy. Paham ya? Budail berkata kepada Rasulullah SAW bahwa orang-orang Quraisy sudah menyiapkan sesuatu untuk menghalangi kalian untuk pergi ke kota Mekah. Gak bisa kalian ini masuk ke Mekah. Karena orang kafir gak akan setuju. Akhirnya Budail ini jadi perantaranya Nabi. Nabi berkata ke Budail, ya Budail, inna lam naji' likitali ahadin. Kami gak datang ke Mekah untuk perang. Untuk memerangi seorang pun tidak. Walakinna ji'na mu'tamirin. Kami ini datang dari laki-laki kalian itu, maksudnya siapa? Rasulullah. Orang-orang bodoh Mekah mengatakan la hajatalana antu hadditsana anhu bisyai. Kami enggak ada hajat kepadamu untuk kamu sampaikan ini dan itu tentang Muhammad. Kami enggak butuh sama siapa kamu dan kami enggak butuh juga kabar dari dirimu. Sudah, kami enggak mau mendengar. Tapi orang-orang yang cerdas berkata, orang yang ngerti, yang punya pikiran ngomong, hati masamik tahu. Oke. Jelaskan kepada kami apa maunya Muhammad. Kemudian dijelaskan sama Budail seperti yang disampaikan Nabi tadi, bahwa Nabi datang tujuannya bukan untuk perang. Tujuannya untuk umroh. Membawa kurang lebih berapa tadi 1400, enggak bawa senjata, enggak bawa tameng, enggak bawa alat perang. Dan mereka pun pakai baju apa? Dan teman-teman pakai baju ikhram di mana? Kan di Mikot. Karena kita sampai tahu apa baju ikhram itu. Baju ikhram itu cuma duhelai. Betul toh? Bagian bawah namanya izar. Bagian atas namanya rida. sarung sama selendang kan gitu doang. Gak boleh pakai ini, gak boleh pakai itu kan gitu kan. Gak boleh pakai penutup kepala. Berarti sangat gak logis kalau itu dikatakan ingin apa? Perang. Dan Rasulullah membawa istrinya pada waktu itu. Istri yang dibawa adalah Ummu Salamah. Kebiasaan Rasulullah itu sebelum berangkat safar itu mengajak salah satu istrinya, Rasulullah bisa mengundi dulu. Sahamnya siapa yang keluar? Ternyata sahamnya siapa tadi? Ummu Salamah, anak panahnya Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah diajak berangkat. Yang lainnya tinggal di kota Madinah. Dan pada waktu itu yang diserai kota Madinah, namanya siapa? Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum. Nah, ada riwayat yang lain ya. Ada beberapa riwayat yang mengatakan itu. Oke, kita kembali ke materi awal. Akhirnya Quraisy gak percaya. Benar gak omongannya Budel ini? Karena Budel kan dari Khuza'ah kan gitu kan? Khuza'ah itu selalu sama Rasul memang. Akhirnya Quraisy mengutus seorang laki-laki namanya Mikraz bin Hafs. Ketika dia datang, kata Al-Mubarak Furi, pengarang kitab ini, kenapa saya katakan itu? Karena gak dicantumkan mana riwayatnya. Paham itu maksudnya ya? Kata beliau, ketika datang laki-laki ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, hati-hati ini rajulun ghadir, ini orang yang biasanya curang ini. Maka ketika datang, maka Rasulullah pun menyampaikan kepada utusan Quraisy, kami gak ingin perang, kami ingin umroh. Tok wis bas. Hanya orang ini datang ke Quraisy menyampaikan apa yang didengar dari Rasulullah. Quraisy masih gak terima, masih gak sek, bener gak ini? Soalnya sudah pernah kalah dalam perang Badr kan gitu kan? Dalam perang yang terakhir kemarin, perang apa? Ahzab, perang Khandaq, kocar-kacir, gak karu-karuan kan gitu kan? Jadi mereka sudah punya pengalaman pahit sama Rasulullah dan para sahabat. Jadi mereka sudah tidak menganggap enteng lagi Rasul dan para sahabat kan gitu kan logikanya. Nah, ngutus lagi seorang laki-laki dari Kinana. Nah, Kinana ini sekutunya Quraisy. Betul? Namanya Al-Hulais bin Al-Qamah. Ketika dia datang maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hadzal rajul, hadza fulan wa huwa min qaumin yu'adzibunal budn." Ya, fab'atsuha. Ini orang suka dengan syiar-syiar gitu loh. Maka tunjukkan syiar-syiar gitu. Rasulullah pakai ihram, para sahabat bertalbiyah, bawa hewan apa tadi? Kurbanan gitu kan. Akhirnya kata utusan ini, "Subhanallah. Ma yambahi liha'ula an yasuddu 'anil bait." Masya Allah, enggak boleh Quraisy ini menghalangi orang. Mau pengen umroh kok dihalang-halangi. Kan gitu kan? Balik lagi dijelaskan. Mereka ini pengen umroh, enggak pengen perang. Gitu loh. Pemdum, saya enggak percaya lagi. Saking takutnya Quraisy itu. Mutuslah seorang Quraisy yang lain. Namanya Urwah bin Mas'ud Al-Tsaqafi. Urwah bin Mas'ud Al-Tsaqafi ini pada waktu itu masih kafir, nanti masuk Islam. Lah, Urwah bin Mas'ud ini adalah sahabat Nabi yang wajahnya mirip Yesus alaihissalam. Mirip Nabi Isa. Siapa namanya? Tulis. Tulisan. Siapa nih sahabat yang paling mirip dengan Nabi Isa? Urwah bin Mas'ud Al-Tsaqafi. Rasulullah pernah Isra Mi'raj itu melihat Isa alaihissalam. Ketika Rasulullah menceritakan ke sahabat, atau mohon maaf, Rasulullah pernah mimpi, ya dalam mimpi waktu tawaf kalau enggak salah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perasaannya Rasul dalam mimpi itulah intinya, melihat Isa Al-Masih. Dan kata Rasul, saya melihat Isa Al-Masih seperti Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Berarti ganteng enggak kira-kira Urwah bin Mas'ud? Ganteng. Nabi Isa ganteng, Nabi Isa. Ya. Urwah bin Mas'ud ini datang, kemudian mendatangi Rasul, melobi. Ya Muhammad, sudahlah pulang saja. Jangan buat gara-gara dengan kafir Quraisy. Dengan Quraisy. Gak mungkin kafir Quraisy, kan dia sendiri juga kafir. Ya, maksudnya jangan gak buat gara-gara dengan Quraisy. Sudah pulang saja. Kalaupun terjadi peperangan, teman-temanmu akan ninggalkan kamu. Gak akan mungkin menang melawan kami Quraisy. Kalau terjadi peperangan, sahabat-sahabatmu akan lari dari kamu. pulang sajalah. Kedengaran Abu Bakar, omongan tadi itu loh, kedengaran Abu Bakar, maka marah Abu Bakar, dan Abu Bakar mengatakan, ya, sedotlah kemaluannya Lata. Wah, itu kalimat yang paling jelek lah. Sedotlah kemaluan Lata, wahai Urwah bin Mas'ud. Apakah kamu mengira bahwa kami akan lari dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak akan pernah kami lari dari dia. Pengalaman sudah membuktikan perang Badr, iya kan? Maka Urwah bin Mas'ud berkata, "Man hadza? Siapa laki-laki ini kok ngomong kayak gitu?" Orang-orang berkata, "Abu Bakrin Ibnu Abi Quhafa." Dia ini adalah Ibnu Abi Quhafa, Abu Bakar. Ketika tahu ternyata yang ngomong itu Abu Bakar, Urwah bin Mas'ud mengatakan, "Ama wallahi nafsi biyadih, laula yadun kanat indi lam ajzika biha la ajabtuka." Demi Allah, seandainya dahulu orang ini, seandainya orang ini, kalaulah bukan karena dia dulu pernah berjasa sama aku, niscaya aku akan menjawab orang ini. Ketika dimarahi tadi, sedot saja kemaluannya Lata. Apakah kamu mengira bahwa kami akan lari dari Nabi Muhammad? Siapa orang ini? Abu Bakar Ibnu Abi Quhafa. Kalaulah bukan karena dulu orang ini pernah berjasa kepada aku, niscaya aku akan jawab omongannya. Tapi ini Abu Bakar, orang baik. Gitu loh maksudnya. Siapa yang berani mencela Abu Bakar? Abu Bakar punya celah di mana? Orangnya baik. Tidak pernah minum khamr, tidak pernah nyembah berhala, orang enggak ikut yang dilakukan orang kafir Quraisy, enggak dilakukan oleh siapa? Abu Bakar. Orangnya masya Allah. Kemudian setelah itu Urwah bin Mas'ud dalam riwayat menarik jenggotnya Rasul. Menarik siapa? Jenggotnya Rasul. Ya, pada itu kebetulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kendaraannya dipegangi sama sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ini ada di samping kepalanya Rasulullah membawa pedang. Kemudian jenggotnya Nabi ditarik sama Urwah bin Mas'ud. Setiap kali pegang ditutup. Ngerti duduk dia apa? Dia apa kan? Iya, sama dihalangi sama pedangnya siapa namanya? Al-Mughirah bin Syu'bah. Setiap kali mau narik dihalang-halangi sama Al-Mughirah bin Syu'bah. Kemudian man hadza, siapa orang ini? Al-Mughirah bin Syu'bah, keponakannya sendiri. Keponakannya siapa? Hah? Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Oh, diungkap-ungkap kejelekannya ini. Kalau Abu Bakar tadi kan, wah Abu Bakar, oh enggak bisa. Kalaulah bukan karena dulu dia ini punya apa? Utang jasa. Kalaulah karena dia pernah ngasih aku jasa, ngasih aku budi, aku enggak bisa bantah dia kan gitu kan. Tapi berhubung ini ponakannya sendiri, Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi yang mulia. Namanya orang punya masa lalu, ya kan? Al-Mughirah bin Syu'bah punya masa lalu. Ketika masa apa? Jahiliyah. Bukan kamu dulu seperti ini, diungkap di situ. Ya. Dan di sini Nabi membuat ucapan, tapi saya enggak berani mengatakan karena enggak tahu riwayatnya. Kita enggak boleh sembarangan mengatakan ini hadisnya Rasulullah. Makanya kan jangan heran kalau yang baca kitab-kitab itu, "Ustaz kok enggak ada ini?" Kan gitu kan ya. Yang sempat baca enggak ada di sini. Karena enggak semua saya, Pak. Enggak semua saya baca. Ya, kitab ini bagus, tapi salah satu kelemahannya di situ memang. Paham maksudnya ya? Karena kadang-kadang nyantumkan ucapannya Nabi, tapi enggak ada, Pak. Enggak ada riwayatnya. Ya, coba cek aja, iya kan? Makanya kadang-kadang enggak saya baca, tapi maksudnya saja gitu loh. Intinya tetap kena lah gitu. Lah, akhirnya dalam hadis Bukhari, karena tadi Urwah bin Mas'ud mengatakan, "Muhammad, pulang saja. Nanti kalau terjadi peperangan, itu sahabatmu enggak ada yang bela kamu." Kan gitu tadi ya. Akhirnya para sahabat Nabi menunjuk, kalau ini sahih, kalau ini Bukhari riwayatnya. Enggak tahu di sini enggak dicantumkan, cuma isyarat saja. Saya tambahi. Dalam riwayat Bukhari ini, para sahabat Nabi mencantumkan bagaimana rasa takzimnya kepada Rasulullah untuk menjawab ucapannya siapa tadi? Urwah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau meludah enggak sampai ke tanah, ditampani sama sahabat. Paham maksudnya? Ditampani sama sahabat, dikosok-kosok begini, diusapkan wajah begini-begini. Rasulullah kalau wudu, hampir para sahabat bertengkar karena rebutan apa? Itu dilihat siapa Urwah bin Mas'ud itu. Langsung ditunjukkan nyata dengan apa? Perbuatannya sahabat. Bagaimana sahabat mengagungkan Rasulullah, mencintai Rasulullah. Rebutan air wudunya. Dan itu boleh, riwayat Bukhari, boleh bertabarruk dengan asar dari Rasulullah. Boleh. Tapi itu kekhususan Rasulullah. Gak boleh dikiaskan, misalnya ada kiai ngomong, "Hei santri-santriku, siap-siap ya, aku mau meludah." Ya gak boleh. Itu gak boleh kalau kayak gitu. Ya, itu khusus apa? Rasulullah. Riwayat Bukhari, tapi gak dicantumkan di sini. Padahal itu yang sahih malahan. Ya, tidaklah ada ya. Nah, akhirnya datang Urwah bin Mas'ud menyampaikan ke orang-orang Quraisy. Tidak pernah saya melihat seorang pemimpin yang dicintai oleh pengikutnya melebihi Muhammad. Saya sudah pernah jadi utusan ke raja-raja dunia. Saya pernah ke Kaisar Romawi. Saya sudah pernah Kisro, Raja Persia. Saya pernah ke Najasyi, Raja Ethiopia. Tidak pernah saya melihat seorang pemimpin dimuliakan oleh pengikutnya melebihi Rasulullah Muhammad SAW diperlakukan oleh apa? Sahabat. Itu jawaban karena dia tadi meremehkan sahabat, gitu loh maksudnya. Paham ya? Oke. Akhirnya masih buntu, enggak jelas ini boleh masuk Mekah apa enggak? Kan masih buntu ini. Betul apa enggak? Nah, akhirnya Rasulullah ngutus gantian. Kalau tadi kan Quraisy terus yang ngutus utusan, sekarang gantian. Rasulullah mengutus sahabat Nabi untuk menjelaskan ke kafir Quraisy bahwa Nabi dan para sahabat enggak ingin perang. Ingin apa? Umrah. Pertama kali Rasulullah meminta atau menyuruh kepada Umar bin Khattab. Kemudian kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, aku ini enggak punya keluarga di Mekah. Kalau ada sesuatu enggak ada yang bela nanti. Kalau saya boleh usul, Utsman bin Affan saja." Karena Utsman bin Affan itu punya banyak keluarga di Mekah, karena Utsman bin Affan itu Bani Abdis Syams. Bani apa? Abdis Syams. Jadi begini, dengarkan saya. Dulu awal-awal saya jelaskan. Mbah buyutnya Nabi Muhammad bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kan dulu saya ceritakan dulu ini. Masih ingat enggak? Abdi Manaf punya anak 4 yang utama. Punya anak lain, tapi yang paling utama 4. Itu Hashim, Muttalib, Nawfal, Abdus Syams. Masih ingat enggak? Ya, Hashim ini punya anak namanya Abdul Muttalib, betul? Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Rasulullah. Jelas sampai sini? Paham? Lah Abdus Syams ini ya punya anak. Ini Bani Umayyah nantinya. Seperti Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian ya Muawiyah, ya siapa, Yazid bin Abi Sufyan, Yazid bin Umayyah, bin Muawiyah. Itu semuanya Bani Hashim. Bani apa? Abdus Syams. Ya. Lah, punya klan besar gitu loh maksudnya Abdus Syams ini. Ya. Jadi Abdus Syams ini melahirkan Utsman bin Affan, melahirkan Muawiyah, melahirkan Al-As dan seterusnya. Oke. Maka setuju Rasulullah yang diberangkatkan Utsman. Karena punya keluarga besar, enggak mungkinlah dilukai di sana kan gitu kan. Meskipun kafir kan, itu dalil bahwa orang Quraisy itu sangat sangat apa? Setia dengan apa? Asobiyah, keluarga gitu. Masih ingat enggak ketika Rasulullah diboikot itu, di lembah itu, yang ikut diboikot tidak hanya yang muslim saja loh. Termasuk yang kafir, pokoknya Bani Hasyim kan gitu ceritanya. Itu menunjukkan mereka sangat cinta apa? Asobiyah, cinta dengan kesukuan gitu loh. Berangkatlah siapa tadi? Utsman bin Affan. Langsung disambut Abban Ibnu Sa'id Ibn al-As. Ya, disambut. Bahkan disuruh tawaf dulu karena kebiasaan, dan memang sunahnya kan gitu, datang harus apa? Disuruh tawaf. Enggak mau. Siapa yang enggak mau? Utsman bin Affan. Kenapa? Bagaimana saya mendahului siapa? Rasul enggak mau. Itu menunjukkan kesetiaannya siapa? Utsman bin Affan. Lah, ini Utsman bin Affan lama tertawan di situ, enggak pulang-pulang. Dikira dibunuh. Jadi Rasulullah yang masih tertawan di jalan, maksudnya tertawan di jalan, enggak maju, enggak mundur gitu loh. Kan enggak jelas masih perkara ini, mau lanjutkan apa enggak itu kan. Rasulullah masih di tengah jalan itu nunggu Utsman bin Affan enggak pulang-pulang, enggak balik-balik, dikira dibunuh, dan tersebar gosip bahwa Utsman bin Affan terbunuh. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat, terjadilah baiat yang terkenal, terjadilah baiat yang melegenda. Siapa yang ikut baiat itu dijamin masuk surga. Baiat apa namanya? Hah? Namanya baiatur ridwan. Yang terkenal itu lah. Kecuali yang enggak kenal. Di baiat Rasulullah seluruhnya 1400 sahabat Nabi setia ya untuk membalas dendam dan berangkat untuk mengambil darahnya siapa tadi? Ya begitulah intinya baiat setia. Ya, fasaru ilayyu bayyuna ala alla yafirru. Berbaiat kepada Nabi supaya mereka tidak boleh lari dan setia sampai mati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang pertama kali membaiat Nabi adalah Abu Sinan Al-Asadi. Di antara berapa orang tadi? 1400. Abu Sinan Al-Asadi dan yang lain ada Salama bin Aqwa. Ya. Semuanya 1400 ikut kecuali satu orang munafik yang enggak ikut. Tapi sudah terlanjur jalan bareng mau pulang gorok koncone ngono lho. Wis eloke lah 1400 wong, katemu lijen enggak enak. Mau pulang sendirian kan enggak enak, wis ikut. Tapi dia enggak mau ikut baiat. Munafik, menampakkan keislaman tapi benci sama Islam. Siapa namanya? Jad bin Qais. Selain itu 1400 baiat semuanya. Lah Allah memuji orang-orang yang ikut baiat ini. Sampai terakhir Rasulullah mewakili Utsman. Hadhihi an Utsman. Ini tangannya Utsman. Rasulullah mewakili Utsman. Karena yang lain kan baiat langsung sama Nabi salaman-salaman gitu kan? Utsman kan enggak ada. Utsman diwakili Nabi sendiri berbaiat kepada dirinya. Paham tuh? Berarti saya mau tanya, berarti statusnya Utsman ikut baiat ridwan apa enggak? Ikut, gitu loh. Bahkan baiat ridwan sendiri terjadi diantaranya karena Utsman. Paham maksudnya? Karena kenapa saya jelaskan ini? Karena dulu saya jelaskan kepada antum waktu ngaji kitab Hikmah Minat Tarikh, salah satu sebab Utsman diberontak karena enggak ikut baiatur ridwan. Jawabannya justru baiatur ridwan itu ada karena peristiwanya Utsman. Dan yang kedua, Rasulullah sudah mewakili Utsman. Masih ingat enggak cerita dulu yang saya ceritakan? Ya, di pelajaran Hikmah Minat Tarikh. Dan Rasulullah memuji orang-orang yang ikut perang ikut baiatur ridwan ini. Allah turunkan ayat dari langit memuji 1400 orang ini, yaitu surat Al-Fath ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Dan sungguh benar-benar Allah ridha kepada orang-orang yang beriman yang dahulu telah membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon itu. Di bawah pohon. Jadi peristiwa itu di bawah pohon. Nah nanti Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, di zamannya Umar, orang-orang itu cari mana pohon itu. Karena ada di Al-Quran. Ya tahta syajara. Mereka membaiat Rasul di bawah pohon. Nah orang kan penasaran kan? Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Zamannya Umar, orang-orang cari apa? Pohon. Ketemu, tinggalah berkahi. Mulailah, ini pohon keramat ada di Al-Quran. Tebang sama Umar bin Khattab. Coba zaman saiki wisata religi. Zaman saiki itu mungkin dipageri bolak-balik itu sudah. Betul apa enggak? Musuh Umar dipenggal kok dipenggal siapa? Kan dipotong lagi seakan-akan biar enggak tumbuh. Makanya Umar itu Al-Faruq, pembeda dari hitam putih. Al-Faruq Umar itu enggak mau ada kayak gitu-gitu itu. Menyebabkan akidahnya umat ini jadi apa? Rusak. Ya iya pohon itu bernilai sejarah tapi tidak bernilai ibadah, gitu loh. Sama dengan Gua Hira. Gua Hira itu bernilai sejarah, iya, tapi tidak bernilai apa? Ibadah. Sekedar sejarah ngono tok ae. Nah kalau gak dipahami, ditawasuli, digini-giniin, diraup-raupin wajah, nanti daunnya jadi jimat itu, bisa jadi kalau sekarang. Iya gak? Ditebang sama Umar. Makanya Umar gak seneng sama penyelewengan-penyelenggit. Masih ingat gak? Umar itu waktu Abu Bakar masih hidup, datang ke Abu Bakar, wahai khalifah, tolong pecat Khalid bin Walid itu. Dilobi loh Abu Bakar itu sama siapa? Karena Umar ini melihat perang kalau ada Khalid mesti menang. Orang-orang itu selalu ibaratnya kok perang tuh sahabat lihat Khalid, Khalid es menang wis. Saking mesti ini menang sehingga sahabat nek mau perang Khalid es menang wis. Paham tuh ya? Nah, khawatir akidah ini rusak bergantungnya kepada Khalid kan gitu kan? Datanglah Umar tolong dipecat. Dijawab sama Abu Bakar, wallahi tidak akan saya sarungkan pedang yang sudah dihunus oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mau Abu Bakar itu menyelisih Nabi. Abu Bakar wafat, yang dilakukan Umar langsung mencat Khalid bin Walid. Nah, itu dalam tanda kutip, jangan perlu diklarifikasi biar gak salah. Itu bukan berarti Umar benci sama Khalid, bukan sama sekali, cinta luar biasa. Tapi untuk menyelamatkan akidahnya apa? Umat, kultus, tidak ada kultus individu. Soalnya Khalid tidak pernah kalah. Namanya pedangnya Allah kok. Pedangnya Allah. Mesti menang. Makanya Khalid bin Walid wafatnya bukan di medan jihad. Tempat tidur. Karena kalau seandainya Khalid itu terbunuh di medan jihad, orang-orang akan ngomong, loh pedangnya Allah kalah. Kan gitu kan? Allah tidak mau pedangnya Allah kalah. Makanya Allah takdirkan Khalid tidak gugur, tidak wafat di medan jihad. Oke, kembali ke materi. Terlalu jauh kita tadi. Dipuji Allah yang ikut Baitur Ridwan. Ketika kaum muslimin mengajarkan Baitur Ridwan, ya khawatir juga kafir Quraisy. Loh, ngajak perang mereka ini. Bingung juga mereka kan. Akhirnya setelah itu, ngutus. Karena khawatir juga. Kan tadi kan setia, sumpah setia sehidup semati kan gitu kan. Atau setia kepada Rasul sampai mati dalam hal ini. Ternyata akhirnya Utsman datang kan? Utsman datang. Nanti saya ceritakan lagi kisahnya bagaimana Utsman datang. Kemudian setelah itu ikhwatul iman, orang kafir Quraisy ngutus utusan lagi karena khawatir kok mereka mengadakan sumpah setia kan gitu kan? Ngutus seorang laki-laki namanya Suhail bin Amr. Nah, ingat-ingat nama ini kata kunci nih. Suhail bin Amr ini termasuk delegasi yang mengadakan Sulh Hudaybiyah soalnya. Nama-nama tadi yang awal itu penting, tapi yang lebih penting ini nama ini. Karena ini sesuai dengan kisah Sulh Hudaybiyah. Siapa namanya tadi? Suhail bin Amr. Suhail itu dari bahasa Arab. Apa dia Suhail itu? Suhail dikata sahal, gampang, mudah. Sahlun ya, yang belajar bahasa Arab itu. Sahlun artinya apa? Mudah, gampang. Datang Suhail bin Amr, Rasulullah melihat, oh nama utusannya Suhail bin Amr. Maka Rasul berkata, Qad sahalallahu lakum amrakum. Allah akan memudahkan urusan kalian. Sahal. Karena utusannya namanya Suhail. Itu artinya Rasulullah menanamkan apa? Optimisme. Jadi termasuk sunnahnya Nabi itu optimisme. Tafa'ul namanya dalam bahasa Arab. Maka jangan hirang-hirang ada warung tulisannya sumber rezeki. Ada toko namanya Enggal Makmur, iya kan? Betul apa enggak? Itu memang sunahnya Nabi, tafaul, optimis. Oh, perkaranya mudah. Kenapa? Pimpinannya apa? Utusannya namanya Suhail. Suhail yang dipimpin. Akhirnya terjadi perjanjian yang melegenda, yang mana perjanjian ini diriwayatkan dari generasi ke generasi. Namanya perjanjian Al-Hudaybiyah. Karena tempatnya di tempat namanya Hudaybiyah, tempat Rasulullah gak maju gak mundur tadi itu loh, Hudaybiyah. Dan disepakati apa saja poin-poinnya. Yang pertama, nah ingat-ingat, karena ini poin-poin ini akan berakibat pada peristiwa setelahnya nanti. Ada 4 poin besar. Yang pertama, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yarji min amihi fala yadkhul Makkah. Wa idza kana al-am al-qabil dakhalaha al-muslimun fa aqamu biha thalatha ma'ahum silahur raqib as-suyufil qurb. Poin pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh melanjutkan umrah dan juga para sahabat. Harus pulang semuanya. baru tahun depan boleh untuk umroh. Dan gak boleh membawa senjata kecuali pedang dalam sarung. Pedang dalam sarungnya maksudnya. Bukan sarung kit, sarung-sarung pakaian itu. Itu yang pertama. Jelas ya? Gak boleh. Pulang semuanya. Tahun depan baru boleh. Itu pun dikasih waktu berapa? 3 hari. 3 hari doang. Dan umroh kan memang gak butuh waktu lama kan? Itu harus keluar langsung. Itu poin pertama. Poin yang kedua. Wad'ul harb bayna tarafain asrosinin. Terjadi genjatan senjata, gak boleh ada peran selama 10 tahun. Damai. Selama 10 tahun. Yang ketiga. Man ahabba an yadkhula fi aqdi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahdi dakhala fihi. Wa man ahabba an yadkhula fi aqdi Quraisyin wa ahdihim dakhala fihi. Barang siapa yang ingin pro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi sekutunya Muhammad, monggo. Siapa yang mau jadi sekutunya Quraisy silakan. Paham? Makanya nanti saya katakan Al-Khuza'a ikut Nabi, Kinana ikut Quraisy. Tadi kan sudah saya cuplik di atas tadi, di depan tadi. Terus yang nomor 4. Man ata Muhammadan min Quraisy min ghairi idzni walihi aw hariban minhum raddahu alaihim. Kalau ada orang Mekah masuk Islam, berangkat ke Madinah tanpa izin walinya, harus dikembalikan ke Madinah. Harus dikembalikan ke Mekah. Kalau ada orang Mekah masuk Islam, berangkat ke Madinah hijrah, maka harus dikembalikan. Enggak boleh dibawa, enggak boleh dilindungi di sana. Harus dikembalikan ke Mekah meskipun dia masuk Islam. Jelas? Tapi kalau ada orang Madinah balik ke Mekah, enggak usah kita kembalikan ke Madinah. Curang enggak? Tolong dijawab, curang enggak? Curang. Kalau orang Mekah nang Madinah kudu dibalikno. Nek wong Madinah nang Mekah enggak usah dibalikno. Paham? Secara kasat mata merugikan Islam enggak? Enggak sido umroh. Kan gitu kan? Padahal semangat-semangat lo sahabat. Mari ngono, apa tadi yang paling menyakitkan yang nomor 4 itu tadi. Dan nanti terbukti, terjadi. Kalau ada orang Islam mau ke Madinah hijrah, dihalangi, harus dibalikkan. Dan kalau orang Madinah datang ke Mekah, enggak usah dibalikkan. Kan dolimi. Nah, terus tidak cukup di situ. Akhirnya Rasulullah yang menjadi sekretarisnya Nabi pada waktu itu Ali bin Abi Thalib. Yang menjadi sekretaris peristiwa tadi itu Ali bin Abi Thalib. Rasulullah berkata kepada Ali, "Ali, tulislah. Bismillahirrahmanirrahim." Maka Suhail bin Amr berkata, "Stop, tulis saja bismikallahumma. Kami Quraisy enggak kenal siapa itu Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahim." Tulis saja bismikallahumma. Paham gak maksudnya? Kami gak kenal siapa itu Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahim. Makanya orang kafir Quraisy itu yakfuruna birrahman. Mereka gak percaya sama asma was sifat. Paham gak maksudnya? Gak punya akidah asma was sifat. Tapi mereka mengakui namanya Allah dengan Allah. Paham? Stop, jangan tulis bismillahirrahmanirrahim. Kami gak percaya siapa itu Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahim. Tulis saja bismikallahumma. Maka Rasulullah berkata, "Ya Ali, sudah tulis saja bismikallahumma." Umar marah ini. Apa iki? Jenenge Allah dihapus. Marah Umar. Umar kan enggak bisa digitu-gituin. Setelah itu tulis, "Wahai Ali, bahwa yang memegang perjanjian ini adalah Muhammad abduhu wa rasuluh." Tulis wahai Ali, Muhammad abduhu wa rasuluh. Stop, jangan tulis Muhammad Abdullah wa rasuluh. Kami gak ngakui Muhammad itu rasul. Seandainya Muhammad itu rasul kami ngakui, gak usah perang selama ini. Tulis saja Muhammad putra Abdullah. Itu yang kami ketahui. Kata Rasul, wahai Ali, tulis Muhammad bin Abdullah. Itu marah Umar bin Khattab. Wis gak sida umroh. Wis nek ana wong masuk Islam dikon balikno. Marah Umar. Gak percaya Umar kok mau dihina seperti ini. Lho Umar itu jahiliyah lho gak mau dihina. Lho ikut masuk Islam kok dihina. Paham gak maksudnya? Marah mendidih darahnya Umar melihat perjanjian itu. Gak terima. Akhirnya apa yang terjadi? Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah mengatakan, "Inni Rasulullah wa in kadzabtumumi." Wahai Ali, ya sudah gak apa-apa. Wahai Ali, tulis saja Muhammad bin Abdullah, dan sesungguhnya aku adalah benar-benar Rasulullah meskipun kalian mendustakannya. Tulis Ali, Muhammad putra Abdullah. Jelas ya. Satu, namanya Allah dihapus. Kedua, jabatan Rasulullah, Abdullah Rasul diapakan? Dihapus. Terus dua kali. Dengan yang awal-awal tadi, itu Umar mendidih kemarahannya. Akhirnya apa yang terjadi? Belum selesai tanda tangan ibaratnya kalau sekarang lah. Belum selesai apa perjanjian itu ibaratnya. Datang masuk Islam. Siapa? Abu Jandal. Siapa Abu Jandal itu? Bapaknya Suhail, anaknya Suhail bin Amr. Waktu perjanjian itu Suhail bin Amr datang ke Nabi, ya Rasulullah, bawa aku ke kota Madinah, ya Rasulullah. Aku hijrah dari Mekah ke Madinah, aku enggak mau sama orang-orang kafir itu. Saya masuk Islam, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Langsung bapaknya ngomong, "Muhammad, ikut selok perjanjian lo ya." Paham enggak maksudnya? Padahal dorong lo itu, dorong mari ibaratnya. Belum selesai lo padahal proses apa? Perjanjian tadi. Tapi berhubung yang masuk Islam ini siapa? Anaknya yang delegasi itu Suhail bin Amr, namanya Abu Jandal, masuk Islam. Otomatis kalau masuk Islam kan hijrah kemana? Ke Madinah. Tapi Suhail bin Amr mengatakan ini sudah masuk kategori perjanjian, gak boleh dibawa ke Madinah, harus dikembalikan. Harus balik kemana? Langsung diseret, ditempelin dulu sama bapaknya, tempelin cepat, diseret ini si anak ini, disuruh balik ke Mekah, diseret-seret. Umar gak bisa menahan diri. Akhirnya benar-benar di Rasulullah berkata, ya Abu Jandal isbir, wahtasib, wahai Abu Jandal sabarlah, haraplah pahala dari Allah. Ya fa inna Allah ja'ilun laka waliman makam dal mustad'ifin farajan mahraja. Allah akan memberikan solusi dari dirimu, sabar, sabar, sabar. Umar sudah bolak-balik terluka. Umar sampai enggak percaya kejadian itu terjadi. Umar langsung mengikuti Abu Jandal yang diseret-seret sama siapa tadi? Bapaknya, sabar wahai Abu Jandal, sambil pedangnya ditaruh di depannya begini. Ya, sabar Abu Jandal, sabar Abu Jandal. Maksudnya Umar itu, jupuan pedangku paten ono bapakmu gitu loh. Sabar-sabar sambil pedangnya begini. Fawasaba Umaru Ibnu Khattab ma Abi Jandal, maka Umar langsung meloncat bersama Abu Jandal sambil berjalan di sampingnya Abu Jandal, dan Umar mengatakan, "Isbir ya Abu Jandal, isbir ya Abu Jandal. Sabarlah wahai Abu Jandal," sambil pedangnya diapakan? Disodorkan. Tujuannya itu jupuun pedangku patenono bapakmu. Soalnya aku kan gak iso mati bapak terikat apa tadi? Perjanjian kan bapakmu di patenono wae. Itu kan seandainya Umar yang diseret oh dipateni bapak itu. Paham enggak? Dulu Umar pernah ngomong kepada Abbas, "Hei Abbas, masuk Islamlah kamu. Saya tahu Rasulullah itu ingin kamu masuk Islam. Kamu masuk Islam lebih aku cintai dari bapakku Khattab masuk Islam." Bayang loh. Walak wal barok tingkat tinggi itu sudah. Paham enggak maksudnya? Itu Umar itu pemisah antara kekafiran sama keislaman. Akhirnya Abu Jandal melarikan diri, ya enggak Mekah ya enggak ke Madinah. Lari ke pesisir dekat apa? Laut Merah. Setiap semenjak kejahatan senjata berapa tahun tadi? Setiap orang yang masuk Islam enggak bisa ke Madinah. Kalau sampai ke Madinah mesti disuruh pulang sama Nabi karena Nabi enggak pernah ingkar janji. Paham enggak maksudnya? Setiap ada orang masuk Islam, datang ke Madinah ditolak Nabi karena sesuai dengan perjanjian. Akhirnya membuat kamp militer di perbatasan situ. Kok di perbatasan? Di apa tadi? Di pesisir itu. Setiap kali masuk Islam datang ke situ. Akhirnya Abu Jandal jadi komandan, banyak pengikutnya di situ. Nah, nanti belum ada di sini. Nanti nih orang ini masuk, setiap orang ini orang kafir Quraisy apa mau dagang ke Syam dirampok sama Abu Jandal. Sama pasukannya yang orang-orang yang masuk Islam yang enggak boleh ke Madinah itu membuat komunitas di sana. Akhirnya mikir juga orang kafir Quraisy, wah bahaya Abu Jandal ini. Didang terus ya gini dalan kan gitu kan. Nah, itu nanti tapi sekarang ini dulu. Umar ini kecewa betul dengan peristiwa itu. Otomatis para sahabat kan enggak jadi Umar dia. Dan harus gondol ini harus diselesaikan dulu urusannya. Enggak bisa terus enggak jadi Umar terus enggak jadi, enggak bisa. Ada aturannya kan. Akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabat, "Gondollah kalian apa sembelihlah apa? Kurban dan gondollah kalian." Sahabat tidak ada satu pun yang mau. Jarine umroh kok gak sido ngono begini. Itu jangan dimaknai para sahabat membangkang, enggak. Tapi para sahabat itu masih berharap oh barangkali ada ayat negur Nabi atau ada ayat susulan gitu loh. Bahkan sahabat bertahan dulu, enggak. Kalau sahabat itu gondol artinya wis pasti enggak sido apa umroh. Bahkan para sahabat itu kono sing gondol sik. Akhirnya Rasulullah ngadu ke Ummu Salamah, ya apa arek-arek iki. Tak suruh apa? Mbak iya, tak suruh nyembelih kurban sama apa namanya? Al-Halq apa namanya? Gunung gak gelem arek-arek, ya apa. Akhirnya kata Ummu Salamah, wis gini aja ya Rasulullah, jenengan saja, gak usah banyak omong, jenengan keluar sembelih kurbannya dan jenengan langsung gundul. Bener diomong. Ummu Salamah yang cerdas orangnya, di antara istrinya Nabi yang cerdas ya Ummu Salamah ini. Akhirnya Ummu Salamah dijalankan omongannya Ummu Salamah ini. Rasulullah nyembelih kurban gak pakai ngomong, langsung Rasul gundul. Sahabat langsung saling mengunduli satu sama lain. Ketakutan karena takut menjeli siapa? Rasul. Maka mereka langsung gundul semuanya dan nyembelih kurban. Selesai sudah. Nah, cuma ini Umar enggak terima. Umar ini mikir ini bener ta ini kok? Enggak salah ta ini kok ngene iki. Aku ini dulu ketika jahiliyah enggak gelem dihina-hina kayak ngene. Lho aku masuk Islam, yakin Islam itu bener. Kok aku kok nerimo, enggak iso lho masuk do akalku. Lho gampangane ngono. Akhirnya Umar bin Khattab ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran ya Rasulullah? Bala ya Umar, benar Umar, kita di atas kebenaran. Ya Rasulullah, kalau kita perang, bukankah kalau kita mati masuk surga, mereka masuk neraka? Benar Umar. Lalu kenapa ya Rasulullah kita menerima kehinaan ini dalam agama kita? Mengapa ya Rasulullah? Coba bayang no, wis umroh gak sido. Yang kedua, nek ono wong Islam nang ke Madinah ditolak gak boleh. Tapi nek wong Madinah nang Medina gak dibalik no, namai Allah dihapus, namai Rasulullah, pangkatnya Rasulullah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dihapus, kan gitu kan? Lu kok kita setuju? Apalagi peristiwanya anaknya siapa tadi? Suhel namanya Abu Dujana di depan mata para sahabat, gak bisa berbuat apa-apa. Apakah seperti ini ya Rasulullah? Sampai Umar itu udah benar dah gitu loh, gak terima. Tapi dijawab sama Rasulullah, ya Umar, ini Rasulullah. Hei Umar, aku ini Rasulullah. Artinya aku gak sembarangan ngelakoni iki, kabeh kono aturane, wahyu dari langit. Saya gak terima Umar ini. Saking heroik itu loh tinggi, datang ke Abu Bakar. Ya Abu Bakar, tidakkah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Benar wahai Umar. Ya Abu Bakar, bukankah kalau kita perang, kita mati, kita masuk surga, mereka masuk neraka? Bukankah seperti itu? Benar wahai Umar. Lalu mengapa kita menerima penghinaan seperti ini? Ragu-ragu benar itu Umar. Kalut deh. Kenapa kita menerima penghinaan seperti ini? Aku dulu ketika jahiliyah gak mau dihina seperti ini. Loh, lah iki aku masuk Islam, yakin dengan keislamanku, kok dihina, kok kita mau? Gak benar gitu loh kata Umar ini. Apa jawabannya Abu Bakar? Tidak ngurangi satu huruf pun. Abu Bakar mengatakan, ya Umar, huwa Rasulullah. Itu hebatnya Abu Bakar. Ya Umar, huwa Rasulullah. Ya Umar, dia ini Rasulullah. Tadi kan jawabannya Rasulullah kan. Hei Umar, aku ini Rasulullah. Kan gitu jawabannya Nabi kan. Sik koyo gak puas loh. Saking hero-nya agamanya maksudnya ini. Bukan berarti Umar ini bangkang. Bukan. Tapi hero-nya kepada Islam sangat apa? Tinggi. Dia ngomong ke Abu Bakar, jawabannya persis sama Rasul. Makanya kan saya katakan, Umar ini kalau dibandingkan sama Abu Bakar, gak bisa. Kan gitu kan? Jawabannya Abu Bakar persis. Iya Umar. Ya Umar, huwa Rasulullah. Dia itu Rasulullah. Artinya gak sembarangan, semua itu ada tuntunan dari Allah. Oh, gak terima. Merenung Umar ini. Kok gini sih? Gak terima Umar. Sebenarnya kalau pakai kalkulasi dunia, saya jelaskan sekarang. Kalau menurut kalkulasi dunia dan kalau kita berpikirannya tidak panjang, mesti kita setuju dengan Umar, gak setuju sama Nabi, gak setuju sama Abu Bakar. Betul gak? Sekarang kita preteli satu persatu isi perjanjian itu. Semuanya menguntungkan Islam. Pertama, gak jadi umroh. Ya kan? Tetapi, meskipun gak jadi umroh, tapi ada jaminan umroh. Dan ada jaminan keamanan tahun depan. Paham gak maksudnya? Kalau sekarang masih ragu-ragu, kalau dipaksakan malah berantakan, kan gitu kan? tapi kalau tahun depan pasti dapat. Kan gitu kan? Dan dikasih waktu dan dikasih aman sama kafir Quraisy. Paham enggak? Dua, perjanjian ini secara politik justru menguntungkan Islam. Kenapa? Karena orang yang kuat itu harusnya enggak mau berjanji mengadakan perjanjian sama kelompok yang lemah. Kalau kelompok yang besar, yang terkenal siantero, jagat Arab pada waktu itu, kafir Quraisy kan terkenal se-Arab itu, sejazirah Arab. Loh, kok mau duduk bersama-sama Muhammad dan pengikutnya? Oh, berarti Muhammad, berarti Quraisy ini sekarang sudah mulai melempem, kan gitu. Secara perpolitikan di jazirah Arab, loh, Quraisy sekarang sudah duduk bareng sama Muhammad dan pengikutnya. Artinya di situ sudah menganggap ini sepadan, kan gitu. Saya kasih contoh ya. Dulu di Malaysia itu ada, di Malaysia ada kerajaan Sulu namanya, Kesultanan Sulu. Antum cek, saya masih ingat cerita itu. Mau memerdekakan diri dari apa? Malaysia. Oh, digasak sama Malaysia, gak dikasih ampun. Memang harus gitu. Ini Sulu mau bawa ke bibir, disikat, gak ada perjanjian, entek. Gak dikasih ampun. Soalnya melibatkan PBB, skala pasti ya, Pak. Kerucut tuh gak usah perjanjian, habisi aja. Paham gak maksudnya? Paham dah? Timur Leste digowo nang PBB yocul pas. Paham gak maksudnya? Timur Leste yocul, ngerti yocul lah? Harusnya gak pakai gitu-gitu, sikat habis aja. Waktu itu kedaulatan kita kok. Tapi itu kan sudah politik, kita gak bakal situ. Tetapi kalau ada kelompok besar sudah mau negosiasi sama kelompok kecil, akhirnya yang menang itu artinya yang kecil sudah dianggap besar. Paham enggak? Jadi secara perpolitikan namanya Nabi meningkat begini. Meskipun secara kalau dari intern kayak kita itu rugi, padahal aslinya enggak rugi itu. Justru itu eksistensi kaum muslimin diakui. Paham sampai sini? Tuh. Terus adanya genjatan senjata selama berapa tadi? Oh, ini bermanfaat bagi Islam karena aman itu sangat penting bagi dakwah. Artinya dakwah gak direcoki. Lo kok di EDW so ngomong genjata-genjata selama berapa tadi? 10 tahun. Emang selama ini yang ngajak perang sopo? Kok dia sendiri yang ngomong 10? Berarti menguntungkan siapa? Menguntungkan kaum muslimin. Artinya selama 10 tahun ada jaminan keamanan, Rasulullah bisa berdakwah kemana-mana. Dan sejarah mencatat 10 tahun itu digunakan Nabi nyurati raja-raja dunia. Nanti setelah ini ada babnya. Rasulullah ngirim surat ke raja-raja dunia, Rasulullah ngirim surat ke Heraklius, Kaisar Romawi, Rasulullah ngirim surat ke Kisra, Raja Persia, Rasulullah ngirim surat ke Mukaukis, Raja Mesir, Rasulullah ngirim surat ke Najasyi, Rasulullah ngirim surat ke Bahrain. Di mana ada raja dunia dikirim sama Nabi itu. Aman, sudah enggak direcoki sama siapa? Kafir Quraisy. Justru itu Rasulullah fokus ke tempat-tempat lain, Arab-Arab Badui didakwai. Makanya nanti enggak sampai lama, beberapa tahun, enggak sampai 10 tahun, enggak sampai 5 tahun, dipikir-pikir sama kafir Quraisy, kok kita yang rugi ya? Makanya nanti yang melanggar perjanjian siapa? Kafir Quraisy. Bentar, besok kita terangkan, jangan sekarang. Ya. Nah, terus yang nomor berapa sekarang? Ah, poin yang mengatakan kalau orang Islam masuk Islam, hijrah ke Madinah, ditolak kan itu kan? Yang dari Madinah balik ke Madinah, ke Mekah enggak dikembalikan. Apa? Bagaimana penjelasannya? Pertama, orang yang hijrah tapi belum sempat terlaksana, insya Allah sudah kasih pahala tetap itu. Pahalanya tidak dikurangi oleh Allah. Adapun kalau ada orang Madinah yang ngaku Islam terus balik ke Mekah, PPN aja dibalik itu. Berarti PPN. Kalau ada orang Madinah murtad dari Islam terus ingin kembali ke kota Mekah, paham enggak maksudnya? Terus ditahan, ya PPN enggak butuh kayak gitu itu. Dan terbukti ada kayak gitu itu. Ada orang yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah bunuh sahabat Nabi. Terus dia pulang ke Mekah. Apa orang kayak gini disuruh balik ke Madinah? Ambilin, gak apa-apa. Paham gak maksudnya? Makanya nanti ketika Fathu Makkah sebentar lagi, Rasulullah ada nama-nama yang sudah dicentang, di list. Kalau ketemu fulan gak usah maafkan, bunuh di tempat. Salah satu diantaranya adalah orang yang ikut hijrah, bunuh sahabat, dia balik murtad. Itu termasuk dikasih daftar yang harus dibunuh. Meskipun seandainya dia bergelantungan di kain Ka'bah, bunuh. kan gak boleh kan bunuh di tanah haram, apalagi di Ka'bah, kan gak boleh. Tapi ada nama-nama tertentu yang di checklist itu. Paham? Jadi singkat kata, Sulhul Hudaybiyah ini kalau kita melihatnya dengan kacamata yang begini, atau kacamata yang tidak luas, mesti dikira merugikan Islam. Makanya turun ayat, ayatnya itu adalah surat, surat Al-Fatihah ya, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami berikan kalian kemenangan dengan kemenangan yang besar, kemenangan yang nyata. Itu maksudnya adalah Sulhul Hudaybiyah. Menurut Umar bin Khattab itu kerugian, tapi Allah menamai itu kemenangan. Maka setelah itu Umar menyesal. Umar selalu puasa, dia melakukan amal soleh kalau teringat-ingat itu. Paham gak maksudnya? Setiap melihat kejadian itu tuh, maziltu atas sadaq, wa asum, wa usalli, wa uktik. Perhatikan, aku senantiasa bersodakoh, berpuasa, sholat, dan memerdekakan budak karena yang aku lakukan pada hari itu. Nyesel gak Umar? Nyesel. Makanya Abu Bakar itu memahami apa yang tidak dipahami sahabat yang lain. Ya, itu hebatnya Abu Bakar itu. Abu Bakar itu nangis, para sahabat senang-senang, Abu Bakar nangis. Masih ingat kan kisahnya dulu? Itulah Abu Bakar. Nah, itu ya. Jadi selesai perang ini, dan kebetulan nanti setelah perang ini nanti pendekarnya Quraisy banyak yang masuk Islam. Di antara yang masuk Islam adalah Amr bin As. Di antara yang masuk Islam juga Khalid bin Walid. Sebelum Fathu Makkah, kalau Fathu Makkah itu kan terpaksa pertama kali ya kan, mau enggak mau harus masuk Islam. Terpaksa kan masuk Islam, dan tapi akhirnya Islamnya baik juga gitu kan. Tapi sebelum Fathu Makkah sudah ada yang masuk Islam, di antaranya Amr bin As, Khalid bin Walid, Utsman bin Abi Thalha. Ya. Ketika mereka ini datang, Nabi mengatakan inna Makkah qad alqat ilaina aflada kabidiha. Sesungguhnya Makkah sudah melemparkan jantungnya kepada Medina. Artinya jenderal-jenderalnya sudah kepegang Rasulullah. Makanya besok kan babnya ini besok ini babnya sebelum Fathu Makkah. Apa itu mukatabatul muluk? Rasulullah mengirimi surat-surat ke raja-raja dunia. Itu Raja Romawi dikirimi, Raja Persia, itu besok. Dan itu kayaknya enggak mungkin langsung jadi satu. Mungkin bab pertama kirim surat ke Raja siapa yang pertama di sini? Najasyi ya. Setelah itu sebenarnya. Maka yang rok yang di soft depan tadi itu mundur ke belakang menjaga bawa senjata. Soft yang jaga tadi itu panjang, dan memang modelnya macam-macam perang COVID. Jadi intinya kejadian Sulhul Hudaybiyah ini turunlah ayat tentang tentang sholat khauf. Tadi enggak saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.